Roja Bandung 1476 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kayaknya ibu-ibu masih ramai nih. Ibu-ibu, kita mau bicara kriteria istri idaman nih. Maka ibu-ibu dengerin dulu nih. Masyaallah. Tapi kita harus toleransi kepada ibu-ibu itu, jemaah. Kenapa? Karena mereka jarang ketemu sahibnya. Pas kajian, Masya Allah, ketemu semua sahib-sahib. Akhirnya bercerita mereka. Taib ala kulli hal. Kemudian yang kita perlu toleransi sama ibu-ibu, karena mereka jagain anaknya bapak-bapak. Pantas bapak-bapak bisa fokus dengarkan. Anak-anak ikut ibunya. Bapak, Masya Allah. Jadi ya antum harus toleransi kalau ibu-ibunya ramai. Taib, kriteria istri idaman anrasa. Semua udah pada tahu, wanita itu dinikahin karena empat hal biasanya ya. Yang pertama karena hartanya, karena faktor nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Dalam hadis di halaman 15 ini kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan agama itu disebutkan terakhir. Kenapa? Karena memang kita banyak yang meremehkan agama. Kita menganggap agama itu sesuatu yang tidak penting. Kebanyakan kita lebih mengutamakan kecantikan atau harta atau anak keturunan. Kita menikah dengan anak bupati, anak gubernur, anak orang-orang terpandang ya, kalau di mana, di Abu Dhabi mungkin anaknya syekh. Antum menginginkan mungkin menikah dengan anaknya syekh. Susah ya. Jadi enggak pernah menghayal ustaz kena. Ngimpi enggak boleh. Allahu Akbar. Ini termasuk gulu ini, termasuk berlebihan. Nah, kalau mimpi kita mau mimpi aja apa aja boleh, jemaah. Tapi jangan mimpi dapat istrinya tetangga, haram hukumnya. Nah, kita memimpikan sesuatu yang haram itu enggak boleh. Tapi kalau mimpi untuk menikahi, insyaallah enggak masalah. Tapi kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama yang di keempat, lalu beliau mengatakan fadzfar bidzati din taribat yadak. Kau kalau ingin selamat, ingin hidupmu bahagia, ingin masuk surga sama keluarga dan anak-anakmu, agamanya. Karena apa? Harta ditinggal. Kecantikan hilang dan sirna. Kedudukan pun fala ansaba yauma idzin bainahum. Enggak ada lagi nasab-nasab nanti di akhirat. Ini anaknya fulan, ini enggak ada. Yang tersisa apa? Din, agama. Makanya Allah Jalla Jalaluhu berfirman Al-Akhillau di surat Az-Zukhruf ya. Enggak tahu ana tulis di sini apa enggak. Allah mengatakan di surat Az-Zukhruf jemaah ayat berapa ana lupa, tapi ana liatin bentar. Naam. Di surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah mengatakan Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling mencintai pada hari kiamat kelak akan bermusuhan. Di dunia tidur satu ranjang. Di dunia ke tempat kerja barengan, makan satu meja. Semua hidup bersama di dunia, ada cinta dan kasih sayang. Apabila itu tidak dibangun di atas takwa, maka akan terjadi permusuhan pada hari kiamat. Illal muttaqin. Kecuali orang yang bertakwa. Maka karena itu kalau mau cari istri, carilah yang agamanya baik. Kalau tidak, antum sengsara. fid dunya wa fil akhirah. Orang yang tidak dapat istri yang bertakwa di dunia sengsara. Sengsara dari apa? Mungkin dia tidak akan taat kepada suaminya. Dia tidak patut. Dia tidak menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak mendidik anak-anak dengan benar. Yang dia inginkan hanya duit, duit, duit, dan duit. Dikasih duit senang, gak dikasih duit marah. Insya Allah istri bapak-bapak gak kayak gitu. Mudah-mudahan. Dan yang selanjutnya kriteria istri, masalah akhlak dan agama masuk dalam agama tadi sebenarnya. Kemudian di halaman 18 Rasulullah SAW menyuruh kita mencari istri yang pengasih dan subur. Artinya nih istri cepat punya anak dan banyak anaknya. Penyayang. Kenapa kok digabungkan al-wadud al-walud? Yang penyayang dan subur banyak anaknya. Karena kalau istri itu banyak anaknya tapi tidak penyayang, kesian. Anak-anak gak diurusin. Antum pulang tanya sama istri, anak-anak mana? Wallahu a'lam. Anak-anak kemana? Wallahu a'lam. Dia sambil pegang HP. Satu anaknya ternyata ada di selokan. Satu anaknya ada lagi di tempat sampah, ada di mana, gak diurusin. Ini kalau istri banyak anak tidak penyayang. Maka Rasulullah SAW mensyaratkan tazawwajul wadud al-walud. Yang pengasih dan banyak anaknya. Fa inni mukatsir bikumul umam. Aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Oleh karena itu salah satu niat menikah adalah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan takut. Bapak-bapak kepingin punya rumah dua, kepingin punya usaha, kepingin punya harta banyak, kadangkala anak gak kepingin banyak. Padahal anak dan rumah itu aset yang sama. Bahkan anak ini bapaknya meninggal, tetap anak itu akan mengirimkan pahala terus sama orang. Semua kebaikan yang dilakukan anaknya, orang tua dapat. Tapi kalau harta enggak, jadi rebutan anak. Maka seharusnya paling tidak ya yang banyak. Nabi SAW mengatakan fa inni mukatsir bikumul umam. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang mau menikahi wanita yang mandul, cantik dan terhormat, Nabi SAW melarang, jangan. Jangan. Kalau masih ada pilihan, maksudnya orang itu bisa memilih. Intinya kita ingin masuk surga bersama keluarga. Kadangkala bapak amalannya sedikit, tapi anak yang soleh, Masya Allah. Akhirnya bapaknya diangkat derajat gara-gara anaknya. Kalau anaknya cuma satu, ya satu yang bisa ngangkat derajatnya. Kalau anaknya 12. Insya Allah. Dan jangan takut punya anak banyak. Kita kadangkala ditakuti masalah rizki. Ustaz sekarang biaya hidup mahal. Sedangkan kerjaan anak ini ya gajinya gak banyak. Jangan takut ya ma. Bapak-bapak sebelum menikah banyak yang gak punya mobil. Setelah menikah kok bisa punya mobil? Kan secara matematika, dulu waktu sendirian gak bisa beli mobil, berdua lebih gak bisa beli mobil. Karena dulu makan sendiri kita gak bisa beli mobil. Sekarang makan berdua, tambah anak, mobil tambah, Masya Allah. Kenapa? Itulah Allah Jalla Jalla yang memberikan rezeki. Maka jangan takut. Kalau urusan rezeki itu Allah yang nanggung. Perbanyak anaknya. Masya Allah. Fa inni mukatsir bikumul umam. Paling tidaklah yang di, kalau yang di Indonesia di desa gajinya sebulan 1.200.000, anaknya 5. Kira-kira yang di Abu Dhabi gajinya 10 juta berapa anaknya? Ya tinggal dilihat. Kalau kita mau bicara duit, Allah yang nanggung semuanya. Dan ini cerita sering anak ceritakan karena memang baru ketemu satu contoh anak. Di Bondowoso itu ada ustadz, Masya Allah. Ustadz masih zaman dulu, tempo dulu. Punya anak, istrinya satu, anaknya 27. Ibu-ibu insya Allah separuhnya. Nah, satu istri. Padahal ustadz. Ya, ustadz itu pengeluarannya jelas. Penghasilannya gak jelas. Tapi keluar jelas dia itu. Tapi enggak pernah takut, jamaah. Dan alhamdulillah anaknya semua jadi orang. Semua anak jadi orang. Enggak ada yang jadi macan, jadi apa. Enggak ada. Maksudnya antum jangan takut untuk punya anak lebih. Niat, kembali kepada niat tadi. Nanti kita akan bicara bagaimana cara mendapatkan anak-anak yang soleha. Salah satunya niat. Kita masih dalam kriteria istri. Cari yang subur. Dari mana tahu kesuburan? Ya sekarang alhamdulillah banyak cara ya. Bisa dilihat dari keturunannya. Dari ya wallahu alam, apakah ada melihat dari jari-jari atau apa, dilihat jarinya. Well, ini ada orang tukang pijit ngatakan, oh ini insya Allah anaknya banyak ya dipegang apanya. Wallahu alam itu benar apa enggak. Tapi yang jelas paling tidak dilihat dari garis keturunannya. Kemudian yang keempat. Kriterianya itu nih di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, disuruh ngelihat cocok secara fisik. Artinya jangan sampai antum beli kucing dalam karung. Disuruh ngelihat. Di zaman Rasulullah SAW disuruh ngelihat nih sahabat. Karena kejadian ini di Imarat ya, mana baca atau mana dengar. Kejadian itu di kota di Ain. Al-Ain. Di kota Al-Ain. Ada seorang anak orang kaya. Ya, kadang-kala kan beberapa tradisi di kabilah masih terjaga. Nggak boleh ngelihat anaknya. Dan dia tidak melihat. Dia percaya sama ibunya. Ibunya cerita, calonmu ini kayak gini. Disifati. Kata anaknya, cocok bu. Bismillah. Nikah. Nikah, malam pernikahan. Dilihat istrinya langsung shock ini anak muda itu. Tidak seperti yang dia bayangkan. Akhirnya dapat 2 minggu cerai. Padahal ana udah lupa cerita itu, kalau enggak salah untuk pesta pernikahan untuk maharnya itu 2 juta. 2 juta dirham. 2 minggu cerai. Kenapa? Karena dia enggak ngelihat. Rasul SAW nyuruh undur ilaiha, lihat kau. Lihat. Jadi kau benar-benar udah pas gitu loh, bukan seperti di Indonesia. Kalau orang-orang Islam yang benar kan memang enggak sembarangan bisa dilihat. Kalau kita kan ngelihat perempuan tinggal duduk di depan rumah, yang ini cocok mana nih. Enggak bisa kayak gitu. Kita itu jadi memang suruh datang ngelihat. Jadi dia datang itu dalam rangka memang tujuannya adalah melihat itu wanita. Diperintahkan sama Rasulullah, "Fanzur ilaiha fa inna fi ayunil ansari syai'an." Sesungguhnya di mata orang Ansar itu ada sesuatu. Kau lihat, kau cocok enggak sama dia? Kembali kepada kecocokan tadi itu penting jemaah. Supaya bisa menjaga. Tidak seperti kejadian yang di kota Al-Ain sehingga terjadi perceraian seperti itu. Kemudian perjalanan bersama menuju surga. Di halaman 22 ini ada sebuah firman Allah di surat An-Nisa ayat 19. Tolong dibacakan. Nah, tafadhal. Yang enggak punya bukunya dibaca Qur'annya ya, dibuka Al-Qur'annya An-Nisa ayat 19. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Masya Allah. Ini sebuah prinsip utama sebuah pernikahan. Pernikahan itu dibangun di atas saling memahami. Saling mengenal. Dan saling membutuhkan. Di ayat ini nih Allah mengatakan kepada para suami, bapak-bapak nih, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci, konteksnya suami benci sama istrinya, enggak suka sama istrinya. Ada perilaku yang tidak dia sukai, dia tidak ridha sama istrinya. Apakah sama Allah disuruh menceraikan? Tidak. Enggak. Ingat, salah satu pencapaian iblis yang paling tinggi adalah perceraian. Ketika setan yang dikirim sama iblis ini berhasil menceraikan orang yang menikah, itu kata iblis, anta, kau, sini. Duduk sini, kata iblis. Karena berhasil. Lebih parah daripada sekedar minum khamr atau lainnya. Karena perceraian ini kadangkala dampaknya panjang sekali. Dua keluarga yang awalnya saling berkunjung, mereka saling menjelek-jelekan akhirnya. Na'udzubillah. Maka Allah katakan, sabar kau. Kalau kau benci. Kita disuruh melihat kepada kelebihan istri kita. Fa'asa an takrahu syai'an. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu ternyata Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada diri dia. Dan nih, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang patut menjadi target para suami. Bapak-bapak kan selalu ingin kedudukannya naik. Ingin jabatannya di perusahaan naik. Nggak kepingin di PHK. Selalu kok bisa naik jadi general manager, jadi apa. Pokoknya jadi orang tertinggi. Ingin seperti itu. Di rumah tangga kadang-kadang nggak pernah kebayang untuk mendapatkan itu. Rasul SAW bersabda, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Bayangkan, sama istrinya. Orang terbaik itu yang paling baik sama istrinya. Bukan baik di depan orang. Kita ini bisa baik di depan orang karena gak enakan kita. Kita pura-pura baik, tersenyum ya. Apalagi dokter. Kalau ada orang tanya, ya Ana pernah ngasih tahu seorang dokter. Ustaz, gimana Ana memperlakukan istrinya seperti antum memperlakukan pasien antum. Seperti itu. Dokter kalau ada pasien awal tersenyum. Ahlan wa sahlan. Tapi ketika istrinya datang, masuk ke ruang praktek. Hei, ada apa? Ada apa? Subhanallah. Kenapa? Karena pasien datang kan fulus. Istrinya minta fulus. Jadi gak benar nih. Ada suami-suami yang tidak benar. Seharusnya engkau memperlakukan istrimu lebih daripada pasien semua itu. Karena khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi SAW. Aku adalah yang terbaik kepada keluargaku sendiri. Jadi harus ada saling memahami, saling mengenal, kemudian berjalan atas prinsip saling memahami dan saling mengenal tadi. Baik, yang diinginkan suami dari istri. Yang diinginkan suami dari istri. Ibu-ibu dengarkan. Bapak-bapak kalau mau ditambahin nanti ditambahin. Nah, mumpung istrinya dengarkan di situ jamaah. Kadangkala istri itu kalau dikasih tahu suami enggak mau. Karena apa? Kau itu bukan ustaz. Ya memang suaminya bukan ustaz gitu loh. Tapi kan dia sebagai pemimpin, dia mengarahkan istrinya. Dia salah satu tugas suami. Maka yang diinginkan suami dari istri yang pertama penghormatan. Bukan karena suami itu gila hormat. Tapi memang supaya rumah tangga itu berjalan dengan lancar, pemimpin itu harus dihargain dan dihormatin. Bahkan Allah memang mengangkat seorang lelaki sebagai pemimpin. Siapa yang hafal ayatnya, Ana kasih hadiah. Wainal hadiah. Ayat ini insya Allah semua hafal. Nah. Fadhal. Oh, ini hadiahnya panduan manasik haji dan umroh. Berarti buat yang mau berangkat, umroh. Fadhal jemaah. Apa dalilnya? Kita kan sekarang selalu dalil. Dalilnya mana? Ada dalilnya. Fadhal. Antum udah nikah belum? Wah. Yang belum nikah kayak gini nih. Semangat ngafalkan dalilnya. Taib, gak apa-apa. Fadhal. Udah gitu. Ana mau kasih ya dia separuh kalau kayak gitu nih. Nah, kasih. Tapi gak apa-apa lah, kasih yang besar. Nah, ini masalahnya jemaah. Ketika menghafal ayatnya separuh-separuh. Sehingga dia cuma ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin buat wanita. Kenapa dia jadi pemimpin? Allah sebutkan setelah itu. Yang dia harus paham, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah mengangkat dia jadi pemimpin karena memang Allah memberikan kemuliaan kepada lelaki yang tidak dimiliki oleh wanita. Dia memiliki skill untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Karena suami memberikan nafkah. Sehingga kalau suami tidak ngasih nafkah sama istrinya, istri yang ngasih nafkah, kadangkala pincang rumah tangga itu. Jadi kejadian di Saudi, ada anak muda ngadu sama syekh. Syekh, anak ada masalah sama istri. Yang pertama ditanya sama syekh, ente tinggal di mana? Ya, tinggal di apartemen. Punya siapa? Punya istri, syekh. Oh, sudah ini mulai nih. Terus kerja, ya ana masih serabutan. Istri, alhamdulillah, guru. Gajinya besar. Akhirnya si istri ini merasa, kok itu gimana sih pemimpin? Seharusnya kau itu kan yang memberikan nafkah. Kecuali istrinya soleha. Dia tahu bagaimanapun posisi suaminya, tetap dia suamiku. Tetap dia suami. Dan aku harus menghargai. Walaupun uang itu dari aku, kita lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah yang kaya, tapi dia tetap memposisikan dirinya sebagai istri. Dia mendukung semua untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud, Zainab istrinya itu yang ngasih makan. Abdullah bin Mas'ud kerjanya serabutan, ada kerjaan dia kerja. Penghasilannya enggak jelas. Istrinya punya keahlian nenun ya atau apa. Dari situ makan. Tapi Zainab tidak pernah merendahkan suaminya. Kenapa? Karena ketika milih istri udah jelas. Agamanya yang jadi patokan pertama. Jadi tenang. Ingat, suami itu jadi pemimpin karena dua hal tadi. Allah memberikan kemuliaan. Dan karena dia memberikan nafkah kepada, punya kewajiban memberi nafkah. Ini kemuliaan Islam. Wanita di dalam Islam itu tidak punya kewajiban memberikan nafkah. Tapi suami yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dan ibu-ibu bisa dilihat ya, bagaimana penghormatan kepada suami. Di antaranya adalah taat dan tunduk kepada perintah suaminya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di halaman 27 sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku memerintahkan seorang itu boleh sujud kepada manusia, kepada selain Allah, aku akan perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Sebagian orang mengatakan, ini nih, Islam itu merendahkan wanita. Kalah, jamaah. Islam itu menghormati wanita. Nanti kita akan baca ketika hak-hak istri. Taib. Jadi ingat, seorang istri harus taat kepada suaminya, khususnya dalam urusan ranjang. Bapak-bapak ketawa-ketawa semua di sini. Nah, betul Ustaz, betul. Karena banyak terjadi perceraian yang penyebabnya itu tidak pernah diungkap. Malu suami untuk mengungkapkan. Kalau masalahnya itu masalah itu. Tapi masalah ini ternyata menyeret kepada masalah yang lainnya. Gara-gara masalah ranjang, suami mungkin ya tidak diberi haknya. Sehingga semua kelakuan istrinya jadi salah buat dia. Makan, kok gak enak nih? Padahal masalahnya bukan makannya. Tadi malam tuh masalahnya. Jadi semua makanan jadi gak enak, keluar rumah jadi gak enak, semua jadi masalah. Jadi intinya di sana. Kenapa kalau kita lihat Rasul SAW menekankan masalah ini? Di halaman 28 nih, Rasul SAW mengatakan, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyi." Kalau seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya, fa'abat ila firasyihi, kepada ranjangnya. Ini ada sebuah faedah, jemaah. Jadi dulu itu memang suami itu punya ranjang sendiri. Istri punya ranjang sendiri untuk bersama anaknya. Karena dia nyusui anaknya. Atau apa. Sehingga ranjangnya suami beda. Kadang-kadang kan takut sama anak. Kalau sekarang kita lihat biasanya anak itu dikasih ranjang kecil ya. Seperti itu. Di sini Rasul SAW ila firasyihi, kepada ranjangnya dia. Fa'abat, lalu dia enggak mau. Dia enggan. Fabata rabbana 'alaiha. Kemudian suaminya ini malam itu tidur dalam kondisi marah, emosi. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat sampai melaknat dia ini sampai subuh. Kok bisa cuma masalah seperti itu sampai dilaknat malaikat sampai subuh? Karena tadi kalau terjadi perceraian gara-gara itu, rusak rumah tangga, kesian anak-anak. Kemudian di antara tujuan menikah adalah menyalurkan hasrat itu sendiri. Ketika hasrat tidak tersalurkan, kerusakan yang akan terjadi. Bahkan nih di hadis riwayat Tirmidzi, wa in kanat alat tanur, walaupun perempuan itu, ibu-ibu dengerin, walaupun dia itu sedang masak, sedang di depan perapian jemaah. Kalau apa ya, tanur ini bahasanya tumang, tungku. Tumang sama tungku itu sama jemaah. Cuma tumang ini bahasa yang lebih bagus, lebih halus ya jemaah. Tapi tungku itu, ketika di atas tungku suaminya manggil, fulana, siap hadir. Betul, tinggalkan itu. Apalagi kalau sekalu dulu ini, masak itu kan pakai tungku, pakai api, ngidupkannya lama. Itu pun dia harus tinggalkan. Walaupun makanannya gosong umpamanya. Kalau sekarang alhamdulillah, tinggal matiin, selesai. Datangin suaminya. Dan dilihat nih, halaman 29, ini karena terus terang yang terjadi di berbagai tempat, banyaknya perselingkuhan ya. Banyaknya suami-suami yang enggan pulang ke rumahnya, karena masalah ini tidak terpenuhi. Ini masalah penghormatan kepada suami. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan, watudbir fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa syaitan. Artinya dia itu menggoda wanita itu. Sebagaimana syaitan itu menggoda. Dan ketika wanita keluar rumahnya, syaitannya datang. Karena setan-setan menggunakan wanita sarana untuk menyesatkan orang. Digunakan sarana. Perempuannya enggak. Tapi syaitan yang menggunakan dia. Fa'idha absara ahadukum imra'atan. Apabila seseorang diantarkan melihat wanita, kemudian muncul hasrat. Disuruh pulang kepada istrinya. Gimana yang istrinya di Indonesia? Jemaah, gimana jemaah? Mau pulang kemana Ustaz? Rasulullah mengatakan fal yarji ila ahli, fal yati ahla, datengin istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, itu akan menolak, menghindarkan dari apa yang ada dalam dirinya dengan datang ke istrinya. Dalam riwayat lain dikatakan fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha, yang ada di istrinya sama persis dengan yang ada di wanita yang dia lihat. Enggak beda. Enggak beda jemaah. Allah menciptakan wanita itu sama. Tapi selalu ya yang di luar itu lebih hijau daripada yang di rumah. Jangan masya Allah, masya Allah. Datang ke rumahnya, Allah kok kayak gini? Itu setan sih. Padahal sama, kata Rasulullah SAW, sama. Dan buktikan, ibu-ibu nih, karena kita bicara sama ibu-ibu. Insya Allah banyak masalah yang terselesaikan kalau suami masalah itu dia selesaikan. Kejadian yang di Sudan, Ana cerita itu masih ingat sampai sekarang, teman dari Sudan, bahwasanya ada seorang hakim lagi ada perkara di pengadilan, datang tuh perempuan sebagai saksi atau terdakwa, dia lihat perempuan ini cantik banget. Kata hakim ini, skors. Pulang hakim. Pulang, ini sunnah ini. Allah, antum kira sunnah itu jenggot doang. Ini masuk sunnah jamaah. Jenggot itu sunnah, ini juga sunnah. Itu masya Allah, hakim ini pulang. Jarak 15 menit dia ke rumahnya. Skores. Habis pulang, datang gendut perempuan. Datang udah gak ada rasa dia. Udah selesai jamaah. Betul, ketika itu tersalurkan selesai. Tapi ketika terpendam, bahaya. Bisa sampai ke ubun-ubun. Ya. Jadi masalah ini bukan masalah ringan. Ini tetap ini membantu orang masuk surga. Karena godaan terbesar lelaki adalah wanita. Makanya kenapa kadangkala buat saudari-saudari kita mungkin yang jadi TKW di sini. Kadangkala suaminya di sana kawin lagi. Karena memang dia itu enggak bisa jemaah. Ya, sebagian enggak bisa. Tapi sebagian insyaallah alhamdulillah bisa. Yang kedua penghargaan yang diinginkan suami-suami itu masyaallah. Telat. Nah, ya ada suami-suami yang 2 tahun tahan di sini, alhamdulillah. Itu orang-orang spesial. Insyaallah. Yang kedua penghargaan. Ibu-ibu, ingat kebanyakan wanita masuk neraka itu gara-gara tidak menghargai suaminya, tidak menghargai pemberiannya, tidak memperhargai juhudnya, pengabdian dia. Dia tinggalkan orang tuanya, hasil kerjanya dia kasihkan kepada istrinya, dibagi sama orang tuanya. Kadang-kadang dia tidak menghargai hal itu. Maka kebanyakan penghuni surga, penghuni neraka itu wanita, kata Rasulullah SAW, karena yakfurna, mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Yang ketiga, pendampingan. Suami ini perlu pendampingan. Supaya dia itu terjaga. Dalam semua urusan, dalam urusan mandi pun perlu didampingi. Rasulullah SAW bayangkan, beliau mandi bareng sama Aisyah. Padahal beliau sudah tua. Kita biasanya mandi bareng istri kapan? Manten baru. Setelah itu antri. Antri sama, siapa mandi duluan? Kau dululah mandi. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah SAW mandi bareng sama. Ini di halaman 33. Maka ibu-ibu kalau suaminya mandi, bismillah, dampingi. Masya Allah, Ustaz, terus anak-anak di mana? Anak-anak tinggal dulu sebentar. Nah, Masya Allah, bapaknya ditinggal, anak-anak tenang jemaah. Ini, kemudian makan. Rasulullah SAW didampingi sama Aisyah makan, bahkan makan satu piring. Minum satu gelas. Minum satu gelas, makan satu piring. Bukan satu piring, satu makanan. Satu makanan. Nih kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu asyrabu ana haid. Suatu ketika aku minum dalam kondisi haid. Haid ini dia enggak bisa dipakai artinya. Tapi dia tetap mendampingi suaminya, mendampingi Rasulullah SAW. Dan Nabi mau makan bersama Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu asyrab, aku minum dari gelas. Kemudian gelas itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala, lihat nih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi kita alaihi salatu wasallam, fa yadau fahu ala mawdi'i fiha, dia letakkan mulutnya di tempat aku minum, bukan diputar gelasnya jemaah. Kadangkala kita kalau bekasnya istri, aduh ambilkan yang baru, ambilkan yang baru, subhanallah. Maka ibu-ibu paling enggak untuk mensiasati suaminya kayak gini nih, gelasnya tinggal satu di rumah. Jadi, mana gelas lain? Enggak ada bang, cuma ini bang. Jadi mau enggak mau dia minum dari bekasnya istrinya itu. Tapi tadi, istri mendampingi suaminya. Dampingi suaminya, kemudian wa'ata'arraqul ard. Dan aku menggigit daging yang ditulang. Kan? Kemudian aku berikan kepada Nabi AS. Beliau AS meletakkan mulutnya di tempat Aisyah menggigit. Kita kadangkala enggak seperti itu. Subhanallah, dampingi. Makanya makan bersama itu disunahkan. Kan kita disunahkan juga untuk menjilatin tangan kita. Atau dijilatkan kepada istri kita. Jadi bapak-bapak habis makan gitu, Masya Allah. Jamaah, ibu-ibu ini, subhanallah, ibu-ibu kadangkala anaknya itu makan kotor, dia jilatin tangan anaknya. Ada bekasnya coklat, dia jilatin enggak? Kenapa bekas tangannya suami enggak mau? Tapi ya ini di rumah lah, jangan antum di warung gitu ya sama istri. Ya nggak bener lah jemaah. Ya di rumah. Ini ibu-ibu haruslah mendampingi. Ini mendampingi suami. Kemudian yang keempat yang diinginkan suami ini atraksi. Atraksi. Nah sesuatu yang menarik lah. Maka di rumah itu suasana rumah itu bikin suami itu senang. Masuk rumah baunya bukhur. Kalau di sini baunya apa jemaah? Bukhur kan? Jadi waktu dibuka pintu mobil itu, masya Allah, masya Allah, langsung ditutup, langsung dia lari ke dalam rumah. Karena apa? Karena dia melihat sesuatu yang indah dalam rumah itu. Jadi bikin suami betah. Pakaian istri ibu-ibu usahakan, dan bapak-bapak usahakan belikan istrinya itu pakaian-pakaian yang menarik gitu. Yang seksi, enggak apa-apa jemaah. Suami istri, waduh, tambah panjang ini jemaah. Transparan katanya, masya Allah. Enggak perlu panjang-panjang udah bicara itu. Udah pada paham. Nah, tapi pakailah sesuatu yang membuat suami itu senang. Jangan pakai baju, ya pakai daster. Di rumah pakai abaya. Dia makan bersama pakai abaya. Allahu Akbar. Kata si anak, makan sama siapa ini? Kita lihat istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadangkala Aisyah itu pinjem kalung, jemaah. Pinjem kalung. Hanya untuk berhias untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pinjem kalungnya Asma pernah. Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang gak punya. Ini orang gak punya. Sehingga untuk menyenangkan suami kadangkala harus pinjem. Ibu-ibu pun gak apa-apa pinjem sama tetangganya. Udah ketawa. Ini gak apa-apa. Subhanallah. Kalau gak punya artinya kepingin pakai emas ya. Tapi gak punya, tetangganya dilihat, masya Allah 2 kilo masnya. Bismillah, pinjam 1/4. Dipakai. Apa, gak dibalikin lah insya Allah, cari tetangga yang baik lah. Iya, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa wanita yang paling baik, kata Nabi Alaihissalatu Wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kalau kau memandang dia, kau jadi tenang. Jadi bahagia, lupa dengan semua duka. Masya Allah. Kemudian yang kelima, suara lembut. Berbalut sedikit manja kepada suami. Naam. Jangan kalau ngomong sama suami kasar. Wanita itu dilarang berlemah lembut dengan orang asing. Itu dilarang. Maka Allah katakan, fala takhdu'na bil qawl, di surat Al-Ahzab ayat 32. Kalian tuh janganlah melembutkan suara dalam berbicara. Fala takhdu'na bil qawl. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Sehingga orang yang di hatinya ada penyakit jadi hasrat sama engkau. Berarti omongan yang lembut sama suami dianjurkan. Sehingga suami ini jadi seneng lah. Tapi kalau ngomong sama suami baru datang dari tempat kerja, datang dibukain pintu, dari mana aja? Allah. Itu enggak pantas masuk. Fadl bang, duduk bang. Mau yang dingin, apa yang hangat, kos kakinya dibukain. Nah ini anak mau kasih hadiah. Yang sampai sekarang kalau masuk rumah kos kakinya dibukain, anak kasih hadiah. Bapak-bapak. Yang sampai hari ini, kalau masuk rumah kos kakinya dibukain sama istri. Hah? Udah lupa? Allah, udah lupa. Dulu, hah? Dibukain pakai tangan sendiri. Buka sendiri kalau gitu, masya Allah, masya Allah. Nah, ucapkan yang lembut, fadli, pijet suaminya. Kalau memang ada sesuatu yang ingin diungkapkan, tunggu waktu. Sampai suasana lebih tenang. Ini kita lihat Rasulullah SAW mengatakan wanita penghuni surga. Ingat, kita ingin bersama istri kita masuk surga. Ibu-ibu ingin masuk surga. Jadilah wanita penghuni surga yang sejak di dunia kriterianya sudah cocok. Apa kata Nabi SAW? Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga? Qulna bala ya Rasulullah. Tentu kita mau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kullu wadudin walud. Semua wanita yang penyayang dan subur. Apa hubungannya subur dengan masuk surga tadi? Anaknya akan banyak. Insyaallah anak-anaknya akan mendoakan ibunya. Akan berbakti sama ibunya. Idza ghadibat au usi'a ilaiha. Ibu-ibu lihat, apabila perempuan ini marah atau disakiti. Yang disakiti siapa? Istrinya. Au ghadiba zaujuha, atau suaminya marah. Perempuan ini qalat hadhihi yadi fi yadiki. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Perempuan ini datang jumpain suaminya padahal yang salah siapa? Suaminya. Yang salah nih suami. Maka ibu yang datang kepada suaminya, ini tanganku di atas tanganmu, aku tidak akan lepas. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho kepadaku. Padahal yang salah, suami. Bayangkan. Demi menjaga rumah tangga ini hak suami. Jadi ibu-ibu datang. Jangan, Ustaz, yang salah itu dia, Ustaz. Kenapa harus anda minta maaf? Karena engkau ingin masuk surga bersama dia. Maka ini salah satu caranya. Harus ridho jemaah, ini hidup ujian jemaah. Kemudian yang keenam, dukungan dan motivasi. Ya. Motivasi untuk berbuat amal kebajikan, motivasi untuk berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, mencari akhirat. Kadangkala suami bekerja pun didukung. Artinya ada suami-suami mungkin yang mau usaha, dia ngomong aku mau usaha jual gorengan umpamanya. Istri katakan, "Iya Bang, mudah-mudahan barokah, Bang." Jangan, aduh Bang, malu-maluin, kata dia. Aduh, ini halal, halal. Kalau memang dia mau kayak gitu, didukung, gak ada masalah. Butuh suami, soalnya kalau gak didukung, suaminya bekerja pekerjaan yang istri tidak mendukung. Padahal kerjaannya halal. Dan kerjaannya baiklah. Tapi mungkin tidak menghasilkan terlalu banyak dukung. Kalau tidak, setiap pulang akan terjadi masalah di rumah. Istri akan ngomong, tuh Bang, aku kan udah ngomong jangan kerja itu. Ah, itu masalah lagi. Kemudian yang ketujuh, menjaga kehormatan diri. Nah, ada satu kesalahan wanita yang susah untuk dilupakan. Ketika dia berkhianat, berzina. Sama suami juga. Tapi wanita, na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian menjaga kehormatan diri dengan cara tidak memasukkan sembarangan orang ke dalam rumah kecuali dengan izin suami. Dalam masa kini ini termasuk ya urusan Facebook, urusan Twitter, pertemanan yang dengan selain mahram. Kadangkala itu menjadi pemicu perceraian juga, jemaah. Ketemu dengan teman lama di Facebook. Akhirnya apa? Cinta lama bersemi kembali gara-gara Facebook. Udahlah, kalau kau memang mau punya Facebook enggak apa-apa. Tapi teman-teman wanitamu yang baik-baik pilih, kita disuruh milih teman. Jadi Facebook itu antum jangan semua yang masuk apa? Accept semuanya. Enggak, pilih-pilih, perlu kita. Ibu-ibu pun seperti itu, ketika dia punya Facebook sama teman-teman wanita, tidak semua teman wanita itu baik. Pilih-pilih untuk menjaga kehormatan suami. Kemudian jangan sampai ngobrol dengan lelaki lain kecuali ada perlunya, dan kalau bisa memang suami mengizinkan, tidak boleh berkhulwat, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedelapan, mendidik dan merawat anak-anak serta mengerjakan urusan rumah. Nah, jadi paling tidak ibu-ibu memiliki amal kebajikan yang akan nyambung jadi amal jariah adalah mendidik anak, ngajarin anaknya baca Quran. Ya. Jangan sibuk, ada ibu-ibu yang masya Allah, sibuk dengan gaya hidup dia, anaknya sampai umur yang seharusnya bisa baca, belum bisa baca. Padahal anak tetangganya sudah bisa baca. Anak tetangganya sudah bisa ngaji. Anakku gimana? Jadi ibulah yang punya peran besar. Untuk memikirkan bagaimana anak. Suami akan cinta ketika pulang ke rumah dilihat istrinya sholat sama anaknya. Anaknya masih kecil. Atau istri lagi ngajarin ngaji anaknya, ngajarin baca anaknya. Itu akan membuat rumah tangga semakin indah. Itu diinginkan oleh para suami. Yang kesembilan, cinta. Ceritanya udah tadi. Cerita yang Ibn Abi Azrah. Ketika istri itu menampakkan kebencian kepada suami, jadi masalah. Udahlah, kalau kau memang gak suka sama suamimu, mudah-mudahan itu jadi amal kebajikan buat engkau. Dunia ini hanya untuk dua orang yang sukses. Begitu pula surga Allah SWT. Yang pertama orang yang bersyukur. Yang kedua orang yang bersabar. Sudah, kau kalau memang mendapat suami mungkin yang kau gak cinta, atau orang tuamu memaksamu, jadikan pernikahan itu sebagai bentuk kebaktianmu kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Allah akan memberikan nikmat fid dunia wa fil akhirah. Ingat ibu-ibu, suami itu surgamu atau nerakamu. Jadi wanita setelah menikah, ada peralihan tanggung jawab. Yang awalnya dia harus berbakti kepada orang tuanya full. Sekarang dia harus berbakti kepada suaminya full. Kalau mau berbakti sama orang tuanya, ada hal-hal yang tidak perlu izin suami. Tapi kalau mau keluar, mau berangkat, kadangkala dia harus izin sama suaminya. Baik, yang diinginkan istri dari suami. Bapak-bapak, ada yang mau ditambahkan? Apa yang diinginkan bapak-bapak dari istrinya? Kayaknya udah, nanti kalau memang ada tambahan bisa ditulis. Baik, yang diinginkan istri dari suami, yang pertama cinta dan kasih sayang. Kalau di bab suami, cintanya kita taruh di akhir tadi. Tapi di bab wanita, cintanya di pertama. Di bab lelaki yang pertama, penghormatan. Karena itu identitas seorang lelaki lah. Kau harus hormati aku gitu. Kalau bisa kau harus cintai aku, kadang-kadang gak bisa. Tapi hormat ya itu memang tugasnya. Tapi wanita-wanita ini lebih perasa. Sehingga wanita itu kalau antum pandai berbagi cinta kepada dia, selesai semua urusan. Cintai dan kasih sayang. Ungkapkan cinta kepada dia. Baik lewat HP, lewat telepon, ya, atau lewat tulisan. Tulis. Ungkapkan, gak ada masalah. Rasulullah SAW gak malu untuk mengungkapkan cinta. Jemaah. Beliau ketika ditanya siapa wanita yang paling dia cintai? Aisyah. Beliau mengatakan Aisyah. Man ahabun nas ilaik, pernah ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, siapakah orang yang paling kau cintai? Kata Aisyah. Jadi bukan sesuatu yang apa istilahnya? Yang tabu, bukan. Antum ngomong cinta sama istri, ngomong sama orang, enggak apa-apa. Ini Rasulullah mengungkapkan sama orang, bukan sama istrinya. Tapi berita itu sampai kepada istrinya. Ini yang penting antum. Antum ngomong sama orang, ya biarkan orang itu gimana? Menyampaikan. Dan kalau antum bisa, antum ungkapkan di depan dia. Katakan kepada dia, subhanallah. Tidak ada wanita yang lebih aku cintai di muka bumi ini, kecuali engkau. Masya Allah. Sekarang nih. Dia. Walaupun dalam hati dia mungkin. Tapi ungkapkan rasa cinta itu. Baik lewat tulisan, ketika antum berangkat, mau berangkat kerja, antum ambil kertas, tulis surat cinta taruh di bawah bantal. Antum berangkat kerja. Tapi ibu-ibu harus ingat. Jangan sampai yang bersihkan kamar pembantu. Kalau pembantu yang bersihkan, Allah, ini majikanku suka sama aku. Karena yang bersihkan kamar pembantu. Tapi enggak. Jadi ibu tetap ada ini. Termasuk yang diinginkan suami, urusan kamar itu. Tolong jangan boleh orang lain masuk ke kamar. Ibu-ibu yang atur semua urusan kamar. Dan kalau menyuguhkan sesuatu buat suami, tolong yang disuguhkan itu kalau bisa buatan istri. Teh istri yang bikin. Teh, sampaikan kepada suaminya, ini bang. Ini bikinanku sendiri bang. InsyaAllah. Suaminya akan mengatakan mudah-mudahan tangan yang bikin ini diselamatkan dari api neraka. Istrinya sendiri yang bikin. Sehingga ketika dia makan di warung, gak ada yang lebih enak dari istrinya. Tapi kalau yang masak di rumah pembantu, ketika ngobrol sama sahabatnya, Masya Allah. Kau tahu, kalau mau makan enak, makan di rumahku. Siapa yang masak? Pembantu. Pembantunya yang masak. Yang kedua, penghargaan. Nah, istri harus dihargai. Orang itu tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Kita ini pandai berterima kasih kepada orang. Kita dikasih sesuatu sama bos kita, kasih hadiah, jazakallah khair, Masya Allah, makasih banyak. Tapi istri kita berbuat baik puluhan tahun kepada kita. Kadang-kadang kita tidak pernah mengatakan jazakallah khair. Ungkapkan terima kasihnya. Setiap hari. Kenapa? Ketika dia nyuguhkan baju kadang-kadang udah disiapin, ya, berangkat kerja udah disetrika semuanya, tinggal pakai. Katakan jazakallah khair, makasih banyak. Mau berangkat kerja, makasih banyak ya. Makanannya enak banget tadi. Masya Allah. Itu kadang-kadang kita gak ada. Ya jazakillah khair ya, tadi makanannya kurang garam tuh. Allahu Akbar. Ucapkan terima kasih. Dan terima kasih itu bisa juga lewat ya lewat tulisan. Itu termasuk penghargaan buat istri. Yang ketiga, perhatian dan pendampingan. Nah, perhatian ini penting banget. Dan perlu didampingi itu istri. Khususnya dalam masa-masa dia punya masalah. Ketika antum pulang kerja, istri itu ingin curhat. Biasanya. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Bapak-bapak kan gak ada seharian di situ. Sebagian suami masuk rumah, aduh anak udah capek. Mau tidur. Padahal istri baru mau ngomong sama sama suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah subhanallah. Beliau kadangkala, ya sering kali beliau itu tidak tidur kecuali setelah ngobrol sama istrinya. Dalam kisah Abdullah bin Abbas ketika Nabi alaihissalatu wassalam di rumahnya Maimunah, kata Ibn Abbas, tahaddatha Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqad. Nabi SAW ngobrol sama istrinya, beberapa saat kemudian baru beliau tidur. Dengarkan dia, ngobrol sama dia. Kemudian ingin didengarkan isi hatinya. Ya, curhatan dia itu, istri itu punya banyak yang ingin dia sampaikan. Kenapa kalau ibu-ibu itu ngobrol sama temannya, bahannya gak habis-habis. Kadangkala kita udah apa, mau ngobrol apa. Ibu-ibu itu Masya Allah, terus nyambung. Karena banyak ingin dia sampaikan. Kalau bapaknya gak mau dengarkan, siapa akhirnya? Dia akan curhat di tempat lain. Dengarkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, beliau itu kadang-kadang mendengarkan curhatan istrinya cerita. Cerita tentang, tadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada wanita minta-minta datang ke sini. Dia bawa dua anak, cerita Rasul Sallallahu mendengarkan. Bahkan pernah Aisyah cerita tentang hadis Ummu Zara. Hadis tentang wanita yang berkumpul ya, di masa jahiliyah itu menceritakan suami-suaminya. Panjang ceritanya itu, Rasul Sallallahu mendengarkan. Padahal beliau nabi yang dapat wahyu dari Allah. Sedangkan bapak-bapak, istrinya kalau mulai cerita, aku udah tahu kalau yang itu. Allahu Akbar. Dengarkan jemaah. Walaupun kau sudah tahu. Tadi mungkin istri dapat WA. Kalau ada yang meninggal dunia ini itu ya. Bang, ada yang meninggal gini-gini. Oh iya, ana udah tahu. Jangan. Dengarkan dulu. Seakan-akan orang yang baru pertama mendengarkan cerita. Jadilah pendengar yang setia kalau istrinya ngobrol. Nah, kemudian ingin disertakan dalam kesenangan suami. Subhanallah. Ini ada kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim itu pernah diundang makan sama tetangganya. Waktu itu sama Aisyah. Ketika orang itu datang, ya Rasulullah, aku udah bikinkan makanan enak buat engkau, katanya. Kata Rasulullah, ini diundang juga enggak? Maksudnya Aisyah. Enggak Rasulullah, cuma engkau. Mungkin sahabat ini ingin berduaan sama Nabi atau gimana. Kan kalau ada istrinya kan mungkin agak enggak nyaman. Ya kalau gitu enggak, kata Rasulullah. Akhirnya datang lagi, ngundang lagi. Ini diundang enggak? Enggak, kata dia. Masih maksa nih sahabat ini. Tapi ketiga kali ini diundang, iya Rasulullah sama istrimu. Langsung Rasul berangkat. Pergi sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita ini perlu menyertakan istri kita dalam beberapa kesenangan kita. Kadangkala bapak-bapak biasanya pulang ceritanya enak. Alhamdulillah tadi makan enak. Makan enak. Dapat ceritanya doang istri. Bawakan. Nih tadi aku makan ini nih. Sahih jamaah antum lebih sering cerita sama istri. Cerita keenakan tapi gak bawa keenakan. Baik, yang keenam, ingin suasana santai dan menyenangkan di dalam rumah. Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah kita lihat beliau itu ngerjakan pekerjaan rumah. Beliau tidak memposisikan dirinya sebagai bos ketika di luar atau pekerja di luar, enggak. Beliau tidak pernah mengatakan aku capek, dalam mata aku sudah kerja ini itu, masuk di rumah bantuin engkau. Nabi alaihi salatu wasallam bantuin istrinya. Nih dalam hadis riwayatkan Imam Ibnu Hibban ketika ditanya apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, Aisyah ditanya. Apa kata Aisyah, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlih, yakhsifu na'lahu, wa yukhitu thawbahu, wa yarqa'u, ini bukan fa' ya, pakai qaf. Ini wa yarqa'u, ini sini pakai fa'. Ini Ustaz, kalau enggak salah, yarqa' ya, pakai qaf. Yarqa'u dalwahu. Rasulullah SAW, kalau di rumah itu seperti yang dilakukan oleh suami-suami kalian. Apa? Beliau membantu urusan keluarganya. Membantu. Di sini yang dilakukan yaksifu na'lahu. Sandalnya rusak, beliau jahit sendiri. Wa yakhi, bajunya mungkin robek, beliau jahit sendiri. Timbanya perlu ditambal, beliau tambal sendiri sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu antum jamaah. Suasana rumah itu jadikan memang rumah tangga. Enggak ada bos, enggak ada anak buah. Yang ada suami istri. Kadang kala jenderal rumah, Masya Allah, masuk rumah dengan bintangnya 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambilkan air. Ambilkan air. Istri, siap dan. Ini airnya. Jangan, istriku. Aku haus banget ya. Kalau boleh kau ambilkan air buat aku, masya Allah. Kayak gitu tuh jamaah. Rasulullah SAW di rumah suasananya suasana rumah tangga. Beliau padahal panglima perang, jamaah. Nggak ada di antara umat manusia yang memiliki kerjaan seberat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Dan setinggi kedudukannya dengan Rasul Sallam nggak ada. Tapi ternyata beliau ketika masuk rumah, beliau menjadi suami buat istrinya, bapak buat anak-anaknya. Itu yang perlu kita. Itu diinginkan oleh istri. Nggak mau suasana di rumah itu tegang, ya, atau apa. Sebagian sahabat itu disebutkan Zaid bin Thabit, di halaman 48 nih, dikatakan karena Zaid bin Thabit ini ahad jibalil ilim. Dia termasuk salah satu pentolan ilmu di antara para sahabat. Zaid bin Thabit. Dan dia yang termasuk yang menyusun Al-Quranul Karim. Menulis Al-Quranul Karim. Kita lihat dia. Ketika di rumah, karena Zaid bin Thabit min afkahin nas fi ahli. Zaid bin Thabit adalah orang yang paling lucu, paling suka bercengkrama ketika di rumahnya bersama keluarga. Ketika di rumah bersama keluarga. Wa azmatihi indal qaum. Tapi kalau sudah di depan orang, berwibawa beliau. Ini yang perlu kita budayakan. Kalau di depan orang, ya kita jaga wibawa kita. Tapi sampai rumah, istri kita ini. Mau bergurau, mau apa ya. Kemudian yang ketujuh, kedekatan dengan anak. Ini wanita-wanita itu ingin bapaknya dekat sama anaknya. Ada bapak-bapak yang cuma ngumpulin duit. Dia gak ngurusin urusan anaknya. Maka kebanyakan anak tuh dekat sama ibunya daripada bapaknya. Datang dekat sama anaknya. Rasulullah SAW dekat banget sama Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka dekat sama anaknya, anak-anak sehingga ketika ada masalah berani curhat sama bapaknya. Tapi kalau bapaknya memposisikan diri sebagai penguasa di rumah, sebagai komandan, sebagai jenderal, sebagai bos, itu anak enggak berani curhat. Kadangkala antum baru dengar masalah anak dari tetangga. Baru dengar masalah anak ketika anaknya sudah di penjara. Karena bapaknya enggak pernah dekat sama anaknya. Anak-anak ini butuh dekat. Maka dengarkan curhatannya. Baik makan bersama anak. Rasulullah SAW bayangkan beliau itu makan sama anak istrinya. Siapa? Anaknya Abu Salamah. Amr ibn Abi Salamah. Umar ibn Abi Salamah. Duduk di sana makan sama dia. Satu nampan. Diajarin itu anak, dididik itu anak. Usahakan anak itu bangga dengan bapaknya. Senang bapaknya. Bapaknya baik. Dia bercita-cita ingin seperti bapaknya. Ada anak-anak yang tidak pernah berpikiran ingin jadi seperti bapaknya. Bahkan ibunya senantiasa, nak mudah-mudahan kau gak kayak bapakmu. Nah, karena bapaknya gak benar. Itu yang perlu sekarang, bagaimana memperbaiki hal itu. Yang kedelapan, ingin dimaklumi kekurangan dan kekurangannya dan dimaafkan. Wanita itu sudah kurang, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Banyak kesalahan wanita, tapi maklumi. Maklumi kesalahannya. Dia minta ini, dia minta itu. Kadangkala dia ngangkat suara ketika ngomong. Wajar. Kesalahan itu bisa terjadi. Bahkan di rumah Nabi SAW pernah terjadi seperti itu. Tapi Nabi SAW berusaha menjaga rumah tangga itu dengan beliau memaklumi kekurangan istrinya sebagai seorang wanita. Gak perlu mengatakan kau itu seharusnya gak boleh kayak gini. Ya, memang seharusnya gak boleh. Tapi kita harus maklumi dia memang seperti itu. Dan sambil dididik untuk jadi lebih baik. Kemudian kalau pembantu aja berbuat salah, kita disuruh maafkan 70 kali jemaah. Bayangkan. Nabi SAW itu pernah ditanya, kam na'fu anil khadim. Berapa kali kita maafkan pembantu? Nabi menjawab, u'fu anil khadim fi kulli yawm 70 marrah. Maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. Pembantu, apalagi istri. Ya, istri kadangkala gelas di rumah habis, pecah. Kadangkala dia nyetrika baju kita, kobong. Kobong. Bahasa apa kobong itu? Hah? Baik. Bukan bahasa Indonesia, kobongan itu jemaah. Nah, kebakar ya. Kalian disetrika, padahal baju terbaik kita. Kira-kira bapak gimana? 2 hari gak ngajak ngomong istrinya. Subhanallah. Kadangkala istri pinjam HP kita, tahu-tahu HP kita dipegang anak masuk ke sumur. Apa yang bapak lakukan? Beli baru, insya Allah. Nuntut sama istri, gantiin. Seperti itu. Subhanallah. Kalau cuma minta ganti mungkin gak apa-apa. Ini ribut, masalah yang dibesarkan. Kau itu gak didik anakmu dengan benar, macam-macam lah. Ini sesuatu yang wajar terjadi dalam rumah. Masa kau lebih cinta kepada HP-mu daripada kepada istrimu? Gak apa-apa tuh HP 10 masuk sumur, asalkan engkau tidak masuk sumur. Katakan kepada istrimu dah. Nah, yang kesembilan, ingin suami yang dermawan. Masya Allah, perempuan sama fulus ini seneng banget jemaah. Nah, jadi pernah kejadian, ini kejadian di masa sahabat, Al-Mughirah bin Syu'bah pernah melamar seorang wanita. Ternyata wanita ini ada dua yang melamar, Mughirah dengan anak muda, Mughirah udah tua. Akhirnya wanita ini kepingin tahu bagaimana dua orang ini sih, dia gak tahu. Akhirnya diundang ke rumah, duduk wanita ini, tapi dua laki itu gak tahu dia duduk di mana. Tapi ya perempuan ini dengar omongannya. Mungkin ada sitar, ada hijab. Ya karena kalian berdua ya aku kepingin tahu. Akhirnya ngobrol nih Mughirah sama anak muda itu. Anak mudanya Masya Allah. Kaya, ganteng. Mughirah udah tua. Akhirnya dari obrolan itu wanita ini kayaknya condong kepada yang muda. Apa kata Al-Mughirah? Al-Mughirah termasuk orang yang royal. Dia tanya sama perempuan muda ini, kau masalah fulus gimana? Oh, hitunganku detail, gak ada yang terlupakan, kata dia. Kalau kau, Masya Allah, kalau aku tuh taruh duit buat istri, sampai duit itu habis, baru istriku laporan sama aku. Gak pernah aku hitung-hitungan. Apa kata perempuan ini, anak mau sama yang tua aja, kata dia. Nah, naam jemaah. Ini perempuan, Masya Allah. Makanya antum kalau punya kelebihan rezeki, kasih istrinya. Antum ngasih istri itu bernilai sedekah. Kadangkala ada suami yang kalau ngasih istri, dia merasa gak ada gunanya kayaknya. Kalau dia sumbangkan ke masjid, Masya Allah dapat pahala. Padahal kau berikan kepada istri pun, itu mendapatkan pahala sedekah. Dan ingat, ini perlu juga bapak-bapak diingatkan, pemimpin di rumah itu adalah suami. Ibu-ibu dengerin. Ibu-ibu ini ya sebagai pendamping pemimpin itu. Kadangkala ada istri-istri yang bisa disebut nguasain suaminya. Bahkan ATM-nya dipegang sama istri. Kalau mau beli bensin, afwan dek, bensin sudah habis. Oh. Bensin udah habis. Nah, ya, jangan boros-boros. Enggak seperti itu ibu-ibu. Karena apa? Karena suami ini punya kewajiban yang lain. Dia harus berbakti sama orang tuanya. Dia harus bantu orang tuanya. Posisikan suaminya sebagai suami. Memang ibu-ibu ingin suami yang royal, yang baik hati. Tapi bapak-bapak juga harus tahu diri. Bapak-bapak punya kewajiban yang lainnya. Sehingga kalau duit itu dipegang suami, dipegang istri, kadang-kadang enggak bisa, mau sedekah, mau ini itu. Tapi kalau memang ada bapak-bapak yang enggak bisa pegang duit, Ustaz, kalau anak pegang duit, habis. Ya enggak masalah, kerja sama-sama. Istri untuk mengatur urusan keuangan. Ada bapak-bapak yang ketika miskin, duitnya dikasihkan istrinya. Artinya penghasilan anak cuma segini, pokoknya harus cukup. Ketika duitnya banyak, enggak lah, kau butuh berapa? Jadi udah berubah di sini. Sebenarnya enggak ada masalah. Tapi intinya jangan bakhil sama istri. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kata Allah, hendaklah orang yang punya keluasan rezeki, ya dia kasih kepada istrinya yang lebih sesuai dengan kelebihan dia. Artinya ketika gajinya umpamanya ada orang gajinya 100 juta. Istrinya dikasih 3 juta. Karena memang butuhnya 3 juta. Padahal dia punya uang banyak. Kasih istrinya lebih. Itu termasuk sedekah engkau buat istrimu. Dihitung pahala sedekah. Ketika rizkimu sedikit, ya sudah kata Allah. وَمَنْ قُدِرُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَا أَتَاهُ اللَّهُ. Yang rizkinya disempitkan sesuai dengan yang dia miliki. Jangan pelit. Ingat, sifat bakhil ini tidak berkumpul dengan keimanan di dalam hati. La yajtami'u fi jawfi mu'min imanun wa syuh. Kata Rasulullah, keimanan dan sifat bakhil itu tidak berkumpul di dalam perut seorang hamba yang beriman, ya. Enggak. Maka kalau antum pelit, ada suami-suami yang pelit. Yang biasanya kalau ke restoran apa, dompetnya ketinggalan terus. Nah, kalau sama sahib-sahibnya, mau traktir, ayo siapa yang bayar? Allah, ana dompet ketinggalan. Afwan. Nah, jangan cari yang kayak gitu, ibu-ibu. Bagaimana sekarang memperbaiki pasangan hidup yang kurang baik? Tadi kita berbicara tentang proses mencari pasangan hidup yang bisa diajak bersama ke surga. Yang artinya ada kecocokan untuk sedekah. Kan ada istri-istri yang ketika diajak umroh, aduh bang jangan duitnya eman-eman buat beli tanah aja, buat beli apa. Ada. Tapi kan kita ingin yang dia mendukung kita ketika beribadah, ketika berdua, gimana nih? Istriku kalau kita punya duit, punya rezeki, kita kan memang gak punya rumah di Indonesia. Tapi gimana kalau kita bikin rumah di surga? Ngomong, duit ini kita belikan tanah buat masjid. Cari istri yang kayak gini nih. Tapi kadangkala kita dulunya salah. Artinya istri yang sekarang jadi istri bapak-bapak ini, suami yang jadi suaminya ibu-ibu ini, Allah Zah, dulu nemunya memang di jalan. Jadi tanpa apa? Tanpa screening gitu dilihat, enggak. Pokoknya ngelihat, Masya Allah, ganteng. Mau anak sama dia. Kayak gitu. Sekarang gimana kalau sudah jadi suami istri? Kan perlu diperbaikin. Takdir Allah harus kita terima. Tapi kita sebagai seorang muslim, bisa merubah kondisi itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyuruh kita memperbaiki. Bagaimana memperpasangan hidup yang kurang baik? Ya, coba dibuka di halaman 60. Di halaman 60. Dalilnya itu surat An-Nisa ayat 34 ya. Memperbaiki pasangan hidup kita yang punya salah, yang bengkok, yang memang dia bengkok. Tapi paling tidak menjaga kebengkokan itu tidak tambah. Yang pertama, memberikan nasihat dan arahan yang dibalut dengan cinta dan kasih sayang. Jadi bapak-bapak kalau mau memperbaiki istrinya, jangan pakai emosi. Rasul SAW ngasih nasihat sahabat itu, la taghdab, kau jangan marah. Kau jangan marah. Ada suami-suami yang apa istilah temperamental, yang gampang marah. Karakter gampang marah itu bisa diperbaiki. Dan antum harus hati-hati, penghuni surga itu enggak temperamental. Allah mengatakan wal kadziminal ghaiz. Penghuni surga itu orang yang bisa menahan emosinya. Antum enggak punya sifat itu, berusaha ditahan. Jangan dilepas. Artinya ana udah kayak gini mau gimana? Loh, tetap seorang itu punya kewajiban merubah kebiasaan buruk dia untuk menjadi lebih baik. Karena memang ada bawaan lahir orang itu suka marah, iya. Tapi kita diperintahkan untuk memperbaiki itu. Menasihati istri dengan cinta dan kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ngobrol sama Aisyah radhiyallahu taala anha, itu cari waktu yang tepat. Disesuaikan waktunya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ketika ngasih nasihat para sahabat aja, sahabat nih, beliau senantiasa mengatakan inni uhibbuka. Wallahi inni uhibbuka. Kadang-kadang beliau bersumpah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal atau Abu Dzar, wallahi inni, demi Allah aku cinta kepadamu. Maka kau jangan tinggalkan di akhir salat atau selesai salat itu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat, awal nasihatnya dimulai dengan cinta. Kalau mungkin dengan Mu'ad ringan urusan amalan yang dibaca setelah salat. Abu Dzar ini dikasih nasihat sama Nabi SAW supaya dia tidak menjadi pemimpin. Engkau jangan sampai memimpin dua orang aja, jangan. Tapi nasihat itu dimulai dengan ucapan Nabi SAW, inni uhibbuka, aku cinta kepadamu. Sehingga kalau antum mau ngasih nasihat orang itu, dimulai dengan cinta, hatinya udah terbuka. Jadi kalau mau ngomong sama istri, ngomong dudukkan. Istriku Allahu Akbar ya, aku gak tahu bagaimana hidup ini kalau gak didampingi engkau. Oh. Dia akan ngomong, bang, abang mau apa bang? InsyaAllah. Tapi kalau ngomong, nih, sini-sini, aku ini gak suka nih. Ah, aku gak suka. Kalau kau sudah ngomong gak suka, hati istri itu langsung nutup. Yang ada, aku juga gak suka sama kau. Oh, perang yang ada. Maka tolong Allah mengatakan fa'idhuhunna. Kasih dia mau'idhah. Mau'idhah ini mau'idhah hasanah. Mau'idhah yang penuh ya dibungkus dengan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, ketika udah dikasih mau'idhah hasanah ya, dikasih cara yang baik, waktu yang tepat, dikasih hadiah macam-macam, tapi tetap yang cara kedua mendiamkannya di atas ranjang. Jadi fahjuruhunna fil madaji. Memang ada dua pendapat ulama, apakah pisah ranjang atau tetap satu ranjang? Tetap satu ranjang, pendapat yang lebih kuat. Tapi tidak digauli. Dikasih punggungnya. Jadi tidak menghadap kepada istri. Jangan digauli. Kenapa? Kalau di sini suami bisa bertahan, mudah-mudahan istrinya sadar. Tapi kalau suami enggak tahan, Allah enggak tahan, Ustaz, kata dia. Akhirnya istri merasa di atas angin dia. Oh, suamiku butuh sama aku. Iya, ini cara yang syar'i ya, Ma. Antum harus bertahan. Jadi kasih punggung. Kalau suaminya baik, insya Allah istri sadar. Atau antum pindah kamar umpamanya. Istri akan sadar. Kenapa ya suamiku kok gak mau sama aku? Padahal aku sudah pakai baju yang bagus, ini itu. Nah, di sini dia akan berpikir. Tapi kalau ternyata memang suaminya jarang menggauli istrinya, istri akan mengatakan, ya memang kayak gitu dia. Ada masalah, gak ada masalah, memang kayak gitu. Cara ini bermanfaat kalau suaminya baik. Artinya suaminya ini melaksanakan tugas dan kewajiban dia sesuai. Sehingga istri ketika dapat teguran, dia langsung sadar. Ada apa suamiku? Yang ketiga, kalau itu ternyata masih gak bermanfaat, Allah mengatakan wadribuhun, pukul dia. Ingat dalam Islam ada pendidikan dengan cara memukul. Tapi itu solusi terakhir. Dan kita harus bangga. Karena orang barat mengatakan apa pendidikan tanpa memukul. Memukul itu bukan tindakan kekerasan. Sebenarnya kalau memukulnya dibungkus cinta dan kasih sayang. Orang tua mukul anaknya itu bukan karena emosi, enggak. Karena cinta dia pukul anak. Anak umur 10 tahun itu nanti kapan akan kita bahas. Nah, mukul anak umur 10 tahun gak mau sholat itu diperbolehkan. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pukul istri dengan pukulan yang tidak memamarkan, tidak mematahkan tulangnya. Gak boleh mukul wajah, gak boleh mukul wajah. Pukul, ambil kayak ambil pena ini, dudukkan istrinya di samping. Katakan, istriku anak gak tahu ya udah sering kali anak kasih nasihat engkau, tapi kok engkau tetap kayak gini. Pukul tangan istrinya. Pukul pakai pena atau pakai siwak, kalau mengatakan pakai siwak. Pukul. Kalau istri yang baik dan suami yang baik, artinya suami tidak pernah memukul, dia mukul seperti itu di istrinya, istrinya akan sadar. Dipukul tangannya yang sakit hatinya. Tapi kalau biasa berantem, dipukul pakai siwak, dilihat sama istrinya. Ngajak berantem kok. Kalau biasa berantem. Tapi ini kejadiannya mah. Jadi ada yang memang tiap hari berantem, lempar piring ini itu macam-macam. Ketika dibukul dengan cara yang syar'i, dia gak merasa itu sebagai pendidikan. Karena dia biasa yang lebih parah dari itu. Maka ingat, Islam itu membolehkan memukul, tapi tadi ghairu mubarrih. Tidak mematahkan tulang, tidak memamarkan dagingnya, dan tidak boleh memukul wajah. Hindari memukul wajah, baik itu kepada istri atau kepada anak. Makanya kenapa olahraga tinju itu dalam pandangan Islam, sebagian ulama mengharamkannya. Karena memukul wajah. Kalau mau pencak silat, gak apa-apa. Karena kan kita lihat, karate apa ini itu, kalau gak salah gak boleh mukul wajah. Boleh semuanya, wajah gak boleh. Karena wajah ini dihargai, dihormati, jemaah. Memperbaiki itu, memperbaiki istri. Bagaimana memperbaiki suami yang kurang baik? Masalah ini pemimpin. Memperbaiki atasan sama memperbaiki bawahan beda. Maka kalau yang pertama ada masalah di atasan, anak buah coba introspeksi diri. Ibu-ibu introspeksi diri. Kenapa suamiku kok kayak gini? Sama sebenarnya suami pun introspeksi diri. Kadangkala seorang istri dapat suami yang ya, yang bakhil. Coba mungkin engkau kurang sedekahnya, sehingga kau dapat suami kayak gini. Mungkin dapat suami yang suka marah. Coba kau introspeksi zaman dulu. Mungkin kau punya dosa-dosa sehingga dapat suami kayak gini. Sehingga kita memperbaiki suami dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah. Nih ibu-ibu, memperbaiki suaminya. Salah satu caranya memperbaiki hubungan ibu-ibu dengan Allah SWT. Supaya Allah memperbaiki suaminya. Karena ini atasan nih, berat nih. Kalau anak buah bisa dipukul. Anak buah bisa di PHK. Coba kalau bapak-bapak atasannya gak benar. Bisa di PHK. Anak kayaknya kepingin mecat atasan. Gak bisa. Ya udah, ini harus diperbaikin. Tapi gimana cara memperbaikinnya? Itu yang dibicarakan. Ibu-ibu introspeksi diri. Kenapa ya anak kok punya majikan kayak gini? Dan betul jamaah. Kadang-kadang masalahnya di kita. Anak pernah ketemu sama seorang TKI ya, teman kita di Madinah. Dapat majikan dia itu gak sholat. Majikannya gak sholat. Majikannya gajinya terlambat macam-macam. Akhirnya anak ngomong sama dia. Cobalah engkau banyakin sholat ini itu macam-macam. Ternyata nih anak memang gak benar. Nih anak suka jahil ambil barang orang. Akhirnya Allah kasih majikan yang gak benar. Tapi kalau kita baik, insya Allah Allah itu gak pernah tidur. Dan Allah itu tidak mendzalimi hambanya. Maka insya Allah bisa introspeksi diri. Mungkin masa-masa lalu. Mungkin istri ini juga kurang melayani suami. Mungkin dia di rumah ya ada ucapan-ucapan dia menyakiti hati suami. Atau macam-macam lah. Introspeksi diri. Yang kedua, bertukar pikiran dengan suami. Ini bahasa memperbaiki atasan memang ya. Memperbaiki atasan itu sharing lah atau apa. Nggak bisa kita manggil atasan. Bapak nanti habis zuhur ke ruangan saya. Gimana atasannya dipanggil ke ruangan? Nggak bisa, tapi ngomong bapak ada waktu anak ingin ngobrol. Bahasa seperti itu. Insya Allah bisa. Insya Allah orang itu tabiat manusia itu baik loh. Tabiat itu manusia baik. Menerima kebenaran insya Allah. Cuma caranya kita. Kemudian ini lihat firman Allah di surah An-Nisa ayat 128. Kadang-kadang ada islah antara suami istri. Dalam beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika ingin berbicara dengan suami. Yang pertama, waktu yang tepat, kondisi yang rileks, penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Nah, waktu yang tepat. Lihat, suami lagi senang, lagi dapat rezeki. Ah, kayaknya pas nih. Seperti itu. Antum lihat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu pernah anaknya mati, anaknya Abu Talha sama dia. Mati. Ummu Sulaim mengatakan, gak ada yang ngasih tahu suamiku. Kecuali aku, kata Ummu Sulaim. Suaminya Abu Talha pulang habis sholat isya. Lihat istrinya sudah dalam kondisi cantik banget dengan aroma yang menggairahkan. Tapi Abu Talha masih ingat tadi anaknya sakit. Dia gak serta-merta langsung mendatangi istrinya. Dia tanya, gimana anak kita? Qala askan. Qala askan. Anak kita lebih tenang. Mati maksudnya. Tapi ngomongnya itu gak mati. Soalnya kalau ngomong mati gak mungkin suaminya akan berhasrat kepada istrinya. Nah, lebih tenang anak kita. Ini ucapan yang multi tafsir. Enggak bohong istrinya, betul lebih tenang. Tadi nangis-nangis apa, sekarang udah enggak nangis lagi. Selamanya. Akhirnya selesai acara itu. Selesai acara, Abu Talha udah selesai, tanya nih Ummu Sulaim, suamiku kata dia. Aku mau tanya nih. Lagi seneng kan hatinya. Kalau ada orang yang titip barang sama kau, lalu orang itu datang mau ambil barangnya. Kau bisa enggak menahan barang itu? Ya enggak bisa lah barang dia. Biar ambil sudah barang dia, kata dia. Sesungguhnya Allah sudah ngambil titipannya. Kau bersabarlah, marah utolah. Kau setelah acara ini baru ngomong sama aku, kata dia. Tapi itu waktu yang tepat. Artinya orang dalam kondisi rileks gitu ya. Maka ibu-ibu tolong pilih waktu. Jangan suaminya pulang kerja juga lagi punya utang. Jangan. Kondisi suami lagi senang bikinin teh, bagaimana pijet. Ya setelah itu, bang aku ingin ngomong sesuatu. Maka, tafadhali. Sambil dia minum teh, dia dengarkan ucapan istrinya. Insya Allah dia siap. Taib. Yang ketiga, berusaha untuk membuat suaminya senang. Naam. Suami kalau senang, insya Allah banyak masalah yang terselesaikan dengan kesenangan itu semua. Jadi suami betah di rumah, mudah-mudahan dia mau memperbaiki diri. Ketika menemui jalan buntu, ya harus ngirim utusan, ada mediasi. Ingat, ibu-ibu, bapak-bapak, masalah rumah tangga jangan sampai keluar dari tembok rumah. Jangan sampai orang tua, ibu-ibu dengar. Ketika masalah itu masih bisa diselesaikan sendiri. Kasihan orang tua kita, udah capek besarkan kita. Udah capek mereka itu membiayai hidup kita. Lalu setelah kita dewasa, kita dinikahkan, kita punya suami, kita punya istri, kita masih mengadu kepada orang tua. Kasihan. Beban buat seorang tua itu. Apalagi kalau anaknya anak perempuan. Orang tua itu, ya Allah, kasihan fulana ini. Berusaha untuk menjadi wanita yang tegar. Menghadapi suami yang bermasalah umpamanya. Jangan sampai keluar. Bapak-bapak juga seperti itu. Jangan sampai gampang menceritakan kejadian rumah tangga di luar. Karena kalau sudah keluar, biasanya masalahnya sulit untuk diselesaikan. Tapi kalau masih dalam rumah, insya Allah bisa diselesaikan. Namun kalau sudah gak bisa diselesaikan, intinya gak bisa diselesaikan, baru sekarang cari bantuan orang lain. Ngobrol sama keluarga, cerita sama keluarga. Terjadi di masa sahabat, ada sahabat-sahabat wanita yang curhat sama Rasulullah SAW. Datang nih, aku punya masalah gini nih, suamiku kayak gini nih. Kapan ketika sudah tidak bisa diselesaikan. Jangan masalah sedikit, pengantin baru khususnya. Pengantin baru ini biasa, orang yang naik sepeda, baru belajar naik sepeda, jatuh, luka, biasa. Dan orang tua jangan intervensi sama rumah tangga anaknya, biar dia jalan. Dia baru mulai nih. Mungkin suaminya ya kadang-kala ngangkat suara kepada anak perempuan dia, gak perlu dipanggil tuh suaminya. Sini-sini. Kau apa ke anakku? Subhanallah. Biar dia ini baru. Ini kejadian jamaah. Ada seorang wanita telpon ana. Dia telpon ana hampir 45 menit, hampir sejam mungkin. Kuping ana udah panas. Dia cerita kondisi dia. Dia baru nikah setahun lah kira-kira. Dia minta solusi. Suami ana ini gini-gini. Ana lihat suaminya baik. Cuma mungkin suaminya kurang menghargai mertua. Ya ada sesuatu yang gak benar lah. Tapi secara umum suaminya sholat, suaminya bagus lah suaminya. Akhirnya setelah ana tanyain, kau masih suka sama dia? Insya Allah kesalahan itu bisa diperbaikin. Ya balik aja ana ngomong. Gak ada masalah. Lalu ibunya ngomong. Ustaz, Umi mau ngomong. Aduh, ternyata ibunya dengar dari tadi. Ibunya, Ustaz, masa lelaki kayak gini perlu dipertahankan? Ibunya janda. Jadi kalau sudah keluar kadang-kadang sulit jamaah. Biarkan masalah itu insya Allah bisa diselesaikan dengan kita berdoa dengan cara-cara yang tadi ya. Tapi kalau gak bisa baru minta tolong orang lain, nanti akan dikirim utusan dari pihak lelaki, dari pihak perempuan ya. Baik, ini ada tinggal 4 menit jamaah. Azan jam berapa? Nah kayaknya cukup jamaah, nanti kita lanjutkan. Ini akhir Jumat ini adalah waktu mustajab berdoa. Nah, ada waktu mustajab berdoa. Antum gunakan manfaat ini untuk banyak bersolawat dan berdoa. Doakan negeri kita. Doakan Bapak Presiden kita. Doakan wakilnya. Doakan jajarannya semua. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Mungkin itu sesuatu yang remeh. Tapi Allah itu sami'ud du'a. Allah Maha mendengar doa kita. Kalau kita tidak bisa memperbaiki kecuali dengan doa, ya itulah yang bisa kita lakukan. Kemudian doakan saudara-saudara kita yang ada di Aleppo, di beberapa negeri. Semoga Allah mengangkat bala dan petaka dari mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung di Telegram Radio Roja Bandung untuk mendapatkan berbagai macam konten dakwah dan info kajian di Kota Bandung.